فإن أخاك مصاب بحبها. قدم هنا معمول الخبر وهو الجار والمجرور. هذا دليل على جوازه. Boleh ya. Kalau pada pembahasan ma al-hijazih boleh enggak? Taqdimu al-ma'mul ala al-ismi sama ya, sama juga. Rinciannya sama. Idza kana al-ma'mul harfan aw jaran wa majrur fa jaiz. Amma idza kana ghayra dhalik fala yajuz. ورعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا أو غير البذي وهمز إن افتح لسد مصدر ما سدها في سوى ذاك كسيري وهمز إن افتح لسد مصدر ما سدها ما إعراب ما سدها أفول المطلق لي سد لسد مصدر ما سدها همز إن فتحه له افتح همزة إن لسد مصدر وسدها وهمزة إن نفتح لسد مصدر وهمزة إن نفتح لسد مصدر وسدها وفي سوى ذاك كسيرية وهمزة إن نفتح لسد مصدر وفي سوى ذاك كسيرية وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك كسيري همزة إن واجب بفتحة di satu tempat saja ya secara global ketika dia menempati posisi apa مصدر pada selain itu di kasrah ini beliau pada ayat ini menjelaskan dua keadaan dari apa hamzah berinna yang pertama apa wajib al-fatih mata hina saddat masada al-masar ya asani yajib al-kasr fi ghairi dhalik li saddi masarin masadaha ini ihtiraz dari beliau dari apa ihtiraz dari apa ihtirazan minhu an misli an ma yasuddu masada al مفرد في مثل ظننت زيدا أنه قائم هل يجوز إنه لا يجوز ظننت زيدا إنه قائم tidak boleh أنه قائم ya kenapa karena إنه قائم dia menempati posisi مفرد tapi tidak menempati posisi مصدر kenapa demikian karena kalau di Ta'wil dengan masdar maknanya rusak. Ya kan? Akhirnya fadhanantu Zaidan qiyamahu. Ya. Sudah lewat. Ya. Ini kan dua maf'ulnya dhanna aslinya apa mubtada khabar. Khabar aslinya wasf, sedangkan masdar ya tidak bisa. Bisa datang tapi dengan ditakwil. Ya. Kalau dirinci ya. Tempat-tempat di mana an menempati posisi masdar maka menjadi banyak ya mungkin melebihi tempat-tempat di mana hamzah di kasrah ya di mana di antara tempatnya mata fi ayyi mawadhi' yajibu fiha kasrul hamzah min hafi al-ibtida' ya contohnya apa misaluhu Inna Zaidan. Oh, Anna dulu ya, Fathah dulu yang belum ya, harusnya. Ya. Di antara tempat di mana wajib Hamzah Fathah di Hamzah Inna di Fathah, di mana? Tadi kan secara global, ketika dia menempati posisi Masar maka di Fathah. Rinciannya di antaranya, kapan? Ida Fi في موضع إذا حلت أو في موضع مرفوع فعل yeah. pada tempat isim yang dirafa'kan oleh fi'il apakah sebagai fa'ilnya seperti apa awalam yakfihim anna anzalna atau mana ibul fa'il contohnya apa qul uhiya ilayya annama

أن الله بريء من المشركين ورسوله. يا ورسوله. يسيد ورسوله. يسيد يا رب يا مرفوع. كما معطف كبدا ضمير. يا على بدا بريء. هو. Boleh, karena ada pemisah. Ini minal musyrikin pemisahnya. Ini pengingat saja ya, sudah lewat semua penjelasan rinciannya. Kalau tadi pembahasannya, ma'atuf yang datang setelah inna menyempurnakan mubtada dan khabarnya, ya kan? Boleh dengan dua sisi, langsung penerofa. Sekarang bagaimana? Kalau datangnya pengatofan ini sebelum inna menyempurnakan khabarnya. Ada khilaf. Madhabnya jumhur apa? Ta'ayyan an-nasbu. Wajib mansub. Inna zaidan wa amrun qa'imani. Tidak boleh kata jumhur. Inna zaidan wa amrun qa'imani. Ya. Tidak boleh. Alasannya apa kira-kira? Tidak boleh. Lialla yatawarada al-amilani ala ma'mulin wahid. Ya. Agar jangan sampai ada dua amil. Pekerja pada satu ma'mul yang sama. Ya kan? Kalau betul enggak? Ya kan? Inna Zaidan wa Amrun qa'imani. Ma'mulnya satu qa'imani. Amilnya ada dua. Zaid. Yang itu adalah isimnya inna. Dan Amr mubtada. Ya kan? Ini madhabnya jumhur. Juga wa innaka wa Zaidan. Wa innaka. Wazaidun zahibani. Ya boleh katanya. Kecuali apa? Rafa. Ya. Apa? Kecuali man? Mansub. Ya. Jadi madhab jumhur boleh tidak? Merafakan? Tidak boleh. Harus mansub. Kapan ketika inna belum menyempurnakan apa? Ya, makmulnya. Ya. Ada pun al-akhfash. Bagaimana pendapatnya? Ajazahu al-akhfash. Al-akhfash membolehkan. Ya, tamassukan bi qawlillahi ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna. Terus apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara. Ada majusi enggak ada kan? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana ya. Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan. Ya, fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat katanya. Datang was-sabiuna innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna. Wala berarti. Berarti 'inda al-akhfash as-sabiuna mansub. Kenapa dia tafkin kepada mahalnya apa? Isim inna. Nah, bagaimana mereka yang tidak membolehkannya seperti si bawai dan jumhur? Jawabannya bagaimana? As-sabiuna man amana billah. Setelah itu datang khabarnya. Padahal inna belum menyempurnakan apa khabarnya. Jawabannya apa? Juga misal ayat inna allaha wa malaikatuhu dalam suatu qiraah. Bagaimana jawaban jumhur? Alat taqdim wa ta'khir. Paham enggak? Jadi si bahwa membawa ayat ini dan semisalnya. Kepada taqdim dan ta'khir. Jadi seolah-olah. Ka'annahu ibtada ala qawlihi was-sabi'un. Seolah-olah. Allah memulai. Atau ayat ini dimulai dengan. Wasabiun setelah selesai penyebutan khabar innal ladzina amanu tadi. Jadi inna sallallahu innal ladzina amanu wal ladzina hadu man amana billah sudah selesai baru wasabiuna kadzalik gitu. Ada juga yang membawa kepada jumlah i'tirabiyah gitu wasabiuna kadzalik jumlah i'tirabiyah. Kalau taqdim ta'khir berarti ataf jumlah ala jumlah ya. Ada juga pendapat yang lain yaitu wasanya jumlah i'tirabiyah isi pan wasabiuna kadzalik khabar mahdhuf. Ada pun yang membolehkannya? Ya. Bisa diatafkan kepada apa isimnya? Inna. Yang jelas datang dari orang Arab seperti ini. Dalam kalangan yang konsep seperti ini. Boleh. Ada pun alasannya silahkan. Gantung pilih. Yang jelas boleh. Kenapa? Datang dalam kalangan yang konsep. Bahkan yang paling konsepnya. Pada contoh innaka wa zaidun zahiban ada khilaf, ya kan? Kenapa kira-kira? Innaka wa zaidun zahiban, kenapa ada khilaf? Karena di situ ada dua amil yang bekerja pada satu ma'mul. Adapun pada contoh inna zaidan wa amrun fid dar ini boleh. Ya,